Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. عندنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نعم ورق الله فيكم. Sebelum kita lanjutkan, nعم kita baca terlebih dahulu hadis ya yang telah kita sebutkan kemarin. Ani bikin rahman wa rahmukum jain barakallahu fikum. Nah, yang baru bergabung, santri baru, semuanya berdiri. Baca. Nah, yang baru bergabung. Moga. Nah. Oh, banyak ya. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah besok dihafalkan. Iya. Enggak pakai baca kitab. Wah, gitu ya. Nah, orang-orang insyaallah. Iya. Siapkan dihafalkan. Nah, din tiga, semuanya kismuddin tiga. Satu, mana Yunus? Yunus mana? Belum datang. Nawarakallah. Wah, diwakili cuma satu orang ya. Nawarakallah. Din dua, kismuddin dua. Dua. Jumlahnya 30 orang. Nah. Nah, ini yang banyak ini. Kismuddin 1. Nawar. Nah, para kawafi. Nah, luar dua. Para kelafik. Kita lanjutkan. Nah, para kelafik pembahasan kita dari pembahasan terkait dengan syufa. Kemarin ikhwan telah makmuh kita telah menyebutkan tentang ta'rifnya. Agadah? Naam. Siapa yang bisa menghadirkan ta'rif suf'a? Nawarakallahu. Satu aja ya. Satu aja ya. Nawarakallahu. Untuk. As-suf'a adalah ajza'u syarik. Oh, lupa, lepas. Nanti cuma saya. Tapi catatannya ada ya? Ada, nyatat. Ya, alhamdulillah. Nah. Afif. Afif. Nah. Apa itu sufa? Intizaus syarik. Hilsota. Ya, nawar intizaus syarik hissatu syariki mimman istaraha minhu. Gitu ya. Qali fit rahmah rahmukum jazal barakallahu fikum. Kemudian nawar barakallahu fikum dalam terkait dengan asya hal-hal yang padanya yang apabila seorang bersikat padanya ya itu ada hak suf'ah bagi syariknya. Itu apa saja? Namaraklah hal apa saja? Apakah semua hal, semua barang, atau barang tertentu? Namaraklah. Iya, yeah. Kemarin disebutkan itu ya. Namaraklah. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Iya. Yeah. Kemarin disebutkan apa ya? Nawarqa al-mangkul. Al-mangkul. Wal-aqar. Ya. Yeah. Wal-jamad. Wal-hayah. Hayawan. Ya. Yeah. Nawarqa al. Pertanyaan berikutnya. Masih ingat ini? Pertanyaan berikutnya. Terkait dengan hal itu. Apakah ada khilaf atau fi ittifaq? Tentu. Tidak dicatat, tidak dicatat toh, nawar, catat kan ya, dicatat ya, nawar kalau, ya, ada khilaf. Pertanyaan berikutnya, sebutkan khilafnya. Satu, masya Allah para khalafi. Ya, yang kedua, ya, masya Allah. Yang ketiga, barakallahu santum. Hakani fitin rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Sekarang kita masuk barakallahu fikum pada pembahasan berikutnya, masih pada hadis yang pertama. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa fi riwayat Muslimin wa fi riwayat Muslimin asyuf'atu fi kulli syirkin. Syuf'ah itu terjadi pada semua persekutuan. Nah, disebutkan tambahan penjelasan fi ardhin, baik persekutuan pada tanah au rub'in. Rub'in itu ajar, rumah. Au ha'itin, atau ha'it. Yang dimaksud ha'it adalah bustan. Bustan itu taman. Qala fi tindah ma'urah hukum jalan barakallahu fikum. Wa qawlu qal hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani masih dalam matanya wa qawlu la yasluhu wa fi lafdin la yahillu ayya bi'a hatta ya'ridu ala syariki. Ya, yeah. Tidak boleh atau tidak halal, dalam lafaz yang lain tidak halal dia menjual barangnya atau menjual bagiannya hingga dia menawarkan kepada sekutunya. Nawarakallahu. Ikhwani fi dinillah rahimakum syaikh. Jadi kalau dia nawarakallahu berserikat pada suatu barang, ikhwani fi dinillah rahimakum syaikh barakallahu fikum, maka dia tidak boleh. Nggih. menjual atau memindahkan hak kepemilikannya, bagiannya, namor kepada orang lain sampai dia tawarkan terlebih dahulu kepada temannya. Paham ya? Itu nama. Kalau sampai namor kelafik dijual pada orang lain, namor kelafik, maka temannya tadi yang berserikat pada barang tersebut, namor kelafikum lahu hakusufah. Jelas ya? Sistemnya bilang gini. Sini nih. Langsung diambil namor kelafik. Ini saya yang beli. Ya. Ini saya yang beli namor kelafik. Meskipun harus dipaksa diambil dari orang yang membelinya tadi, maka itu diperkenankan. Ya. Dan ini tidak menyelisih syariat. Kok gak bisa syariat gimana? Lalu maksa kok. Iya. Ya, paksaan yang dibolehkan dalam syariat. Jelas ya? Namanya hakku syuf'ah. Dia punya apa? Hak untuk namorokulafikum mengambil harta tersebut. Yeah. Karena syuf'ah itu adalah intiza usyarikin hissatu syarikihi mimman istaraha minhu. Yaitu mencabut. Yeah. Seorang sekutu mencabut namorokul bagian sekutunya dari orang yang membelinya dari dirinya. Jelas ya? Paham ya? Ya kan fitnah rahmatullahi itu syuf'ah. Nah, kalau betul rahmatullah bukan barokah. Wafir riwayat Tahawi dan dalam riwayatnya Al Imam Al Tahawi, kawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersufati fi kulli shay. Nabi Alaihi Wasallam menetapkan hukum dengan suf'ah pada segala sesuatu. Ini sekali lagi Amor Kelam menguatkan pendapat yang pertama. Bahwasanya as-syuf'ah tasbutu fi kulli syai. Jelas ya? Khadi fitin rahman wa rahman kumujain barakulafi. Dari hadis ini, khadi fitin rahman wa rahman kumujain barakulafikum, diambil faedah yang pertama. Yang pertama, subutus syuf'ati fil mushtaraki. Tetapnya syuf'ah pada barang yang dipersekutukan. Ya, artinya barang yang ada orang yang dua orang atau lebih yang bersekutu padanya. Nah, fil mushtarak. Likauli sallallahu alaihi wasallam, likauli Jabir, qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisufati fi kulli ma lam yuqsam. Ya. Yeah. Nabi alaihi salatu wasallam menentukan hukum dengan syuf'ah, dengan memberikan syuf'ah pada setiap barang yang belum dibagi. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain sebagaimana kita sebutkan tadi, asyuf'atu fi kulli syirkin. Syuf'ah itu terjadi pada segala sesuatu yang dipersekutukan atau dipersekutukan amarakallahu fikum, baik dalam tapat pada tanah atau rumah atau taman. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang kedua, annahu la syuf'ata lijarin idza waqa'atil hududu wa surifatit turuqu. Bahwasanya tidak ada syuf'ah untuk tetangga apabila telah ditetapkan batasannya dan namarakallahu fikum dipalingkan jalannya. Kalimat entah kemudian porkol artinya, jalan masih apa, jalan sudah tidak bersama. Nawarokloh jalannya sudah dipalingkan. Nawarokloh, maka yang entah kemudian tetangga tidak memiliki hak syuf'ah. Jadi, paham ini? Nawarokloh. Tapi kalau masih ada nawarokloh, fikum masih ada kaitannya, kaitan pada satu manfaat saja yang tetangga itu masing-masingnya memanfaatkannya, maka na'amarakallahu fikum masih ada hak syuf'ah di situ. Ya. Ya kan ibn rahmah rahmukum syain barakallahu fikum. Nah. Kemudian faedah yang ketiga. Subutu syuf'ati Subutu syuf'ati lil jari idza syaraka jarahu fit tariqi. Saya ulangi lagi. Subutu syuf'ati lil jari idza syaraka jarahu fit tariqi. Tetapnya syuf'ah untuk tetangga dengan ketentuan apabila dia bersekutu dengan tetangganya dalam hal jalan. Ya, kalau jalannya masih sama-sama nawaraklaw, ya tetap. Wa yuqasu alaihi dan dikiaskan atasnya 6. Kullu manfaatin yastarikani fiha. Kullu manfaatin yastarikani fiha. Dan dikiaskan padanya. Na'amarakallahu fikum. Setiap manfaat yang keduanya berserikat pada manfaat tersebut. Ya, ada dua orang yang saling bertakat tetangga. Na'amarakallahu fikum. Ya, dia sama-sama jalan di jalan yang sama. Kenapa ya? Hada mansus. Ini mansus. Jelas ya? Maka tetap punya hak syuf'ah. Nah, sehingga misalnya salah satunya mau menjual nama barakallahu fikum, maka dia harus menawarkan dulu kepada tetangganya. Mas-mas, rumah saya mau tak jual. Ya, yeah. Mau beli enggak? Nama barakallahu fikum. Kan itu entah marah mukum syan barakallahu fikum. Ya, yeah, pertanyaannya. Wes, enggak butuh aku mamu. Ya. Yeah. Jatuhkah hak syuf'ah itu? Itu satu masalah. Nama barakallahu masalah. Nanti kita bahas. Tapi kalau dia mengatakan amarakallahu fikum, ya, mas, ini mau tak jual rumah saya, amarakallahu fikum. Ya wis, saya gugurkan hak syuf'ah saya. Silakan jual kepada orang lain. Maka amarakallahu fikum gugur, amarakallahu fikum. Dijual sama orang lain, amarakallahu fikum. Sehingga nanti ketika dia, lu saya kan tetangganya, saya punya hak syuf'ah. Lu kan sudah sampai gugurkan. Ya kan? Sudah amarakallahu fikum. Gitu ya. Yang jadi masalah amarakallahu fikum ketika ditawarkan, wes gak butuh mamu aku, na'amarakallahu fikum. Gak butuh mamu. Ini ada masalah. Nanti kita bahas ya. Qul bi rahmatin min rabbika. Ya. Nah. Oke, itu pada jalan mansus ya, na'amarakallahu fikum. Wa yuqasu 'alaihi kullu manfaatin yastarikani fiha. Dan dikiaskan pula dalam hal ini na'amarakallahu pada cabang dikiaskan dengan jalan yaitu segala manfaat yang dua tetangga tadi na'amarakallahu berserikat padanya. Misalnya sumur. Na'amarakallahu. Ya, dua tetangga tapi berserikat pada sumur na'amarakallahu. Dia menikmati sumur itu bersama. Makanya khonim juga memiliki hak syuf'ah pada masing-masingnya. Sehingga sama berlaku pada orang yang tadi yang sama-sama jalannya ketika dia na'amarakallahu mau menjual asetnya na'amarakallahu dia harus tawarkan dulu kepada tetangganya tadi. Paham ya? Hadifitin rahmi wa rahmukum syain barakallahu. Faedah yang keempat. Subutu syuf'ati fi kulli syai'in mustarakin. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Tetapnya syuf'ah pada segala sesuatu yang diperserikatkan. Ya, misalkan yang diperserikatkan. Ya, baik berupa mangkul, aset-aset bergerak, na'amarakallahu fikum, atau akor, aset-aset tetap yang tidak bergerak, na'amarakallahu fikum. maupun yang lain. Paham ya? Jadi itu barakallahu fikum, nanti ketemu, sering ketemu nanti. Antum istilah. Nah, makul, akar, sering ketemu. Jadi sampai ingat-ingat sesuai istilahnya ya. Barakallahu fikum. Makul itu mencakup apa saja. Barakallahu fikum. Akar itu mencakup apa saja. Barakallahu fikum. Ya karifitin rahmatullahi wabarakatuh. Likoli sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma yuksam. Wakoli fi kulli syirkin. Kulluha umumat. Barakallahu fikum. Kulluha umumat. Barakallahu fikum. Lagi-lagi. Naam. Liqouli sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma yuqsam ma lam yuqsam. Lagi-lagi fi kulli ma lam yuqsam. Dan pada firman sabdanya fi kulli syirkin. Kedua-duanya ini namaraqal merupakan lafaz-lafaz umum. Naam, mencakup segala sesuatu kan itu ya. Kali fitnah marah mukmin syaitan porokolof. Nah, kali fitnah. Tapi yang tidak kita munculkan bukan ini, nalar mukmin. Tapi cabang daripada itu. Kali fitnah mukmin karena cabangnya ini ya yang menimbulkan perselisihan di antara ahli fikih, yaitu terkait dengan sesuatu yang muncul, ya, dari hukum, ya, yang bisa diambil dari nas tadi. Kan nasnya kan gini ya, nawarakallahu fikum, qadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisuf'ati fi kulli ma lam yuksam. Ya, nawarakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam menetapkan syuf'ah pada segala sesuatu yang belum dibagi. Wa idza waqa'atil hudud wa surifatut turuq fala syuf'ata. Inna nawarakallahu, lafat inna nawarakallahu. Nah ini munculkan sebuah itu sebuah hukum na'amurakallahu fikum. Ya. Apa itu na'amurakallahu fikum? Yang namanya suatu yang dibagi, yang namanya suatu yang ada jalannya, itu mesti akor. Kan itu ya. Ini muncul kan itu. Ini namanya tafri'u hukmin namanya. Sehingga sebagian ahli fikih na'amurakallahu mengatakan, ya berarti suf'ah itu enggak terjadi kecuali pada akor saja. Sehingga umumnya ini disebut dengan umumun urida bil khusus. Hah? Paham ya? Umumun urida bil khusus dikarenakan tafri' ini. Tafri'u hukmin hada. Setelah ya? Makanya kawan kita mengukur kaidahnya. Ya. Wa tafri'u. Mulai lagi. Wa tafri'u. Hukmini ba'di afradil umum. Lagi-lagi, wa tafri'u hukmi ba'di afradil umum la yaqtadi tahsis. Ya, la yaqtadi tahsis. Ya, ini kaidah. Dalilnya apa kaidah ini? Barakallahu. Naam. Itu firman Allah Subhanahu wa taala tentang nam al-mutallaqah. Tentang al-mutallaqah. Jadi ini kan di Allah menafikan kaidah tersebut ya, barakallahu ya. Tafri'u hukmi ba'di afradil umum la taqti' takhsis, barakallahu fikum. Ya, munculnya hukum pada sebagian ya 6% umum itu tidak mengharuskan pengkhususan, kan gitu ya. Ya kan ini entah marah mukmin. Ini ada dalilnya. Namarakallahu. Sebenarnya dalilnya apa namarakallahu fikum? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang ikhwani fi din rahmah al-mutallaqat, tentang wanita yang ditalak, yang dicerai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurua." Wanita-wanita yang dicerai dia harus menunggu, ya. Dia harus menunggu selama 3 quru. Barakallahu. Para ulama berselisih tentang makna al-qara'u quru. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan al-qara'u ay at-tuhru. Suci, ya 3 kali suci. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan al-awa al-quru itu al-haid, 3 kali haid. Kan itu ya. Ala kulli hal, barakallahu. Tapi ini bukan yang dimaksudkan. Yang dimaksud ini وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. Nah. Dan tidak dihalalkan bagi mereka wanita-wanita yang ditalak tadi, ya, menyembunyikan apa yang ada pada rahim-rahim mereka. Kalau memang hamil ya bilang hamil, karena apa? Hukumnya beda. Kalau dia sedang nggak hamil tadi itu namorokulah fikum selama 3 kali suci atau dalam pendapat yang lain 3 kali haid namorokulah. Yeah. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Syaitnya adalah wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna, dan suami-suaminya itu na'amarakallahu lebih berhak untuk na'amarakallahu fikum ya kembali kepada dirinya. Masalahnya ikhwan fillah makmum, tolak itu kan 2 kan, tolak itu 2. Kalau semata-mata ini kan mencakup 2-duanya. Tolak roj'i, tolak bain. Kan itu ya? Ya kan ini. Dan ini na'amurakulah fikum lebih pada apa? Lebih pada apa? Pada tolak roj'i. Bukan tolak bain. Ya. Sehingga na'amurakulah fikum. Ya. Na'amurakulah fikum. Rahmatullah fikum. Tafri' Ba'di hukmi afrodi al-umum. Itu na'amurakulah tidak mengharuskan taksis. Nah, warakulaf. Wallah alam biswa. Nah, maka di sini warakulafikum. Wabu'ulatun ahu birotin fa'inna qawlahu. Wabu'ulatun khasun birotiyat. Nah, warakulafikum. Ya. Mahada qalu innal umum fi qali wal mutallaqun baqin ala umumi. Kata para ulama seperti itu. Ya. Sehingga kawan dibintah merahmuk mujain warakulafikum. Sekali lagi. Tafri'u hukmin. Ya. Nah, tafri'u hukmi ba'di afrodil umum itulah taqtadi takhsis. Nah, warakulah fikum. Yaitu percabangnya hukum ya, untuk sebagian persoalan-persoalan umum itu tidak mengharuskan pengkhususan. Nah, warakulah fikum. Sehingga sekali lagi, nah, warakulah fikum. Keumuman ini bakin ala umumi. Ya. Ketika namun dikatakan bahwasanya qadan Nabi alaihi salatu wasallam bisufati fi kulli malam yuksam, ini adalah lafdun umum baqin ala umum. Jelas ya? Sehingga tidak dikatakan amarakallahu fikum ya umumun urida bil khusus, enggak ya. Wallahu a'lam bissawab. Faedah yang berikutnya. Tahrimu bai'i syarik nasibahu hatta yu'aridahu ala syarikihi. Haramnya seorang sekutu menjual bagiannya hingga ia menawarkan nya kepada sekutunya. Jelas ya? Jadi kalau sampean berserikat dengan seorang, na'amarakallahu fikum, sampean pingin melepas bagian antum, maka jangan langsung antum jual kepada orang lain. Tawarkan dulu kepada apa? Kepada sekutu antum. Ya. Yeah. Pada relasi antum. Relasi ya, na'amarakallahu. Ini saya mau jual ini. Gimana antum mau enggak beli? Biar barangnya jadi punya antum semuanya. Mungkin. Jika nawarokloh, misalnya gitu, nawarokloh. Nanti ada masalah lagi. Apakah langsung boleh di itu? Boleh di itu, boleh dijual nanti. Sawah. Ya. Yeah. Tapi yang jelas, ketika dia mau ketika dia menjual kepada orang lain, nah, itu hukumnya haram. Ya, yeah, karena ada larangan. Nawarokloh fikum. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yahillu. Berarti apa? Haram. Ya, yeah. La yahillu. Nih ayyabi'u hatta yuridha ila syariki, kata Rasul seperti itu. Ya, tidak halal dia menjual bagiannya tadi sampai ia tawarkan kepada sekutunya, kepada temannya. Kan itu ya. Ya kali fitnah marahmu. Nah, kalau sampai nekat dijual terus namarqalah, maka dia namarqal melanggar dan termasuk melakukan tindakan yang haram. Namarqalah. Paham ya? Ya kan fit rahmat rahmukum insyaallah barakallah. Sekarang ini baru masalahnya. Mas apa faedah yang ke-6. Ya. Yeah. Mas'alatun. Masalah. Masalahnya adalah adamur raghbatis syarik ba'dal 'ardi. Masalahnya ini. Masalahnya adalah adamur raghbatis syarik ba'dal 'ardi. Ya. Yeah. Sekutunya tadi enggak demen. Enggak suka, enggak senang nawar apa, enggak mau gitu lah. Iya, yeah. Setelah ditawarkan, mau enggak beli bagian saya? Terus ben jadi wek mukabil lah nawar kau. Wes enggak. Enggak ada duit misalnya. Atau enggak lah nawar kau. Yang itu ya. Ya kali wit entah marah muk mujian barakallahu. Pertanyaannya, hal yus kitu syuf'ah? Apakah hal itu menggugurkan hak syuf'ah? Lah itu yang di, yang kita apa? Kita bicarakan tadi. Nawar kau. Dilafatnya gini. Misalnya nawar kau fikum asyrik ya, yu'ridu ila syariki. Ya, seorang sekutu menawarkan kepada sekutunya. Ya, barang ya, bagian bagiannya dari barang yang keduanya saling berserikat di situ. Kira ya. Ya, hi. Ini kebetulan saya butuh duit ini. Nawar kau. Ya. Kebetulan saya butuh duit. Ya, bagianku sampean nawar kau sampean beli. Nah, kali ini entah marah mukmin para kafirum. Ima dia ada kecondongan, ima dia apa? Tidak ada kecondongan. Kalau bisa kata, wah saya enggak butuh saya nawar kafir. Atau dia punya kecondongan, wah saya tak senyum pengen nawar kafir, tapi saya enggak punya uang. Gimana ini nawar kafir? Lafaznya seperti itu. Ya, yeah. Kali ini entah marah mukmin para kafirum. Sekarang bagi saya misalnya yang menawarkan barang tadi. Boleh enggak langsung saya apa? Saya jual kepada orang lain. Dan hak suf'anya gugur. Ini pertanyaannya. Ya kan ini tentang marah mukmujan para kolom. 6. Maka 6. Ada dua pendapat di situ. Nah marah kolom. Dan yang lagi. Ya kan marah mukmujan. Layus kit. Tidak jatuh. Hak suf'ahnya tidak jatuh. Namarakallahu. Ya kan fitnah marahmukum. Karena baru semata-mata ditawarkan itu namarakallahu fikum itu tidak menggugurkan hak syuf'ah, tidak. Ya kan fitnah marahmukum syan barakallahu. Dikarenakan syuf'ah itu nam sesuatu yang memiliki sebab. Lah sebabnya itu adalah al-bai'. Nam syuf'ah itu baru namarakallahu fikum baru ya. Nam berfungsi namarakallahu fikum ketika ada ya nawarakallah transaksi, ada jual beli nawarakallah. Jadi nawarakallah fikum temennya inilah sudah apa, sudah menjual kepada orang lain nawarakallah. Lah baru nawarakallah fikum dia apa, ada hak sufadir, hak untuk mengambil nawarakallah fikum bagian barang temennya tadi untuk dirinya dari orang yang membelinya, begitu ya. Ya kan fitnah entah marahmukum. Maka dikatakan la yuskitu syuf'ah li'anna sababu subuti syuf'ah hiyal bai'. Nih, nawarakallahu. Tidak menggugurkan syuf'ah dikarenakan sebab subutnya syuf'ah itu adalah jual beli. Nih, wa fi hadza sababuhu lam yaqa. Dan dalam bab itu sebabnya tidak terjadi. Hanya sekedar namarakallahu fikum ikhwanina ada muraghbati syarik ya, tidak ada keinginannya ya temannya tadi namar itu tidak, belum terjadi sebabnya. Sebabnya belum terjadi. Nam falayus kitu syuf'ah, maka syuf'ah tidak namarakallahu fikum ya tidak gugur. Saya ikhwanina rahmukum jami'an barakallahu fikum. Nam bihilafi man sarraha bi isqatiha, berbeda dengan orang yang secara sharih menggugurkannya. Ya nawarakallahu fikum, ditawarkan barang kepada temannya, nah ini barang saya mau tak jual ini bagian saya. Kali mitnah nawarakallahu fikum. Mau enggak antum beli? Nah waduh saya enggak butuh. Ya sudah, antum jual kepada orang lain. Pokoknya hak supaya saya gugur. Seperti itu. Maka dijual sama orang lain. Kok ternyata dia getun. Dia na'amurakallahu fikum menyesal. Dahlah pokok didelung liyo. Dahlah aku tak jeli yo. Maka enggak boleh itu. Enggak boleh menarik lagi. Kenapa? Sudah digugurkan. Dengan sorry. Cerah ya? Wallahualam bissawab. Ini na'amurakallahu fikum. Ya, dibedakan oleh al-imam As-Sunani rahimahullah ta'ala di dalam Subul Salam. Ya, terkait dengan apa? Dua lafaz tadi. Ya, yang pertama hanya sekedar adamu raghbah minasyarik, ini belum nawar. Tapi kalau dia sudah tasrih menggugurkan hak suf'anya, maka gugur. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Hadi bi tambahan barakallahu fiik. Faedah yang ketujuh. Enam. Ya kalau dibidin rahmah rahmuk mujian barakallahu. Dalam hadis la yahillu ayyabi'a. Ya, qulu la yahillu ayyabi'a hatta yu'ridu 'ala syarikihi. Ini diambil ya. Secara zahirnya bahwasanya as-suf'atu la yakunu illa fil bai'. Ya. Lagi, as-syuf'atu la yakunu illa fil bai'. Syuf'ah itu tidak terjadi kecuali pada jual beli. Kalau misalnya amarakallahu fikum, ya, harta itu atau bagiannya sekutunya dia tadi amarakallahu fikum diberikan hibah, maka ini enggak ada syuf'ah. Paham ya? Paham ini ya? Karena di sini disebutkan situ. Ya. Asyuf'atu la yakun illa fil bai', karena Rasul mengatakan la yahillu ayyabi'a hatta ayyabi'a gitu ya. Nawarakallahu. Nah, kalau dihibahkan gimana? Maka zahirnya nawarakallahu fikum enggak masuk. Misalnya nawarakallahu fikum ada seorang yang berserikat nawarakallahu dalam pada satu barang. Kemudian satunya mengatakan barang saya tak hibahkan kepada si fulan. Maka syariknya tadi, loh, kok enggak dikasihkan sama saya? Dikasihkan. Kan itu majanan amarakallahu fikum. Ya, seharusnya saya dulu. Enggak seperti itu. Enggak ada hak sufa bagi dia, di dirinya. Itu kalau lihat zahirnya apa? Zahirnya amarakallahu fikum hadis ini. Akan ibn rahmah rahmukum syaih barakallahu fikum. Naam. Jelas ya? Tapi dikatakan oleh sebagian para ulama, ya qala ba'du ahli ilm, bal tasbutu suf'atu hatta fil hibah. Nawarakallahu. Ini sebagian para ulama demikian. Nawarakallahu. Bahkan suf'ah tetap sabit. Ya. Meskipun dalam bab hibah. Terus gimana caranya? Nawarakallahu. Masa gini. Loh kamu kasihkan sama dia. Gak kasihkan sama saya saja. Nawarakallahu. Gak seperti itu. Kalau semacam itu kan berarti dia minta-minta ya. Nawarakallahu suatu. Yang bukan pada haknya. Namorakallahu fikum. Tapi kalau suf'ah itu haknya dia. Namorakallahu fikum. Ikhwan ibn rahmah rahmukum. Alasannya kenapa kok ikhwan ibn rahmah kok masuk pula dalam bab hibah. Namorakallahu fikum. Dikatakan, dijelaskan oleh mereka. Namorakallahu fikum. Li'anna dharar al-hasil bisyarikil jadid. La farqa baina ayyakunal intiqal bihibatin aw biwari hibatin. Namorakallahu. Dikarenakan dharar marabahaya yang akan dihasilkan dari sekutu baru. Namorakallahu fikum. Ya, dari sekutu baru itu tidak ada bedanya. Kalau kebetulan namorakallahu fikum yang jadi syarik barunya tadi itu bagus. Kalau jelek kan mendorotkan namorakallahu fikum temannya tadi kan gitu. Ya kan itu enggak itu. Enggak ada bedanya namorakallahu fikum antara namorakallahu fikum syarik yang baru maupun yang lama namorakallahu fikum. Ikhwanifikun rahmanamukum jain farakallahu. Baik perpindahannya itu dengan hibah atau dengan jual beli. Tidak ada bedanya. Kan itu ya. Ikhwanifikun rahmanamukum jain. Terus gimana nama solusinya? Kalau misalnya kita tetapkan tetap nama ada nama rakallahu'alaikum. Suf'ah. Ya, meskipun dalam bab hibah. Maka nama rakallahu'alaikum syariknya tadi mengatakan. kamu kan dikasihkan sama si fulan. Harganya berapa sih barang itu? Nawar kalau harganya berapa barang itu? 6. Jangan kemudian ini sini kasihkan saya saja, enggak seperti itu. Harganya misalnya harganya 100.000 misalnya. 100.000. Berarti ini uang 100.000 untuk kamu sebagai hibah dari si fulan. Barang untuk saya. Paham ya? Itu solusinya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Betul ya? Anda bisa lihat di sarannya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan Naam. Di dalam hadis ini terdapat naam warakallahu fikum penjelasan tentang hikmah disyariatkannya syuf'ah. Dan ini naam mencakup semua syariat yang berkaitan dengan muamalah. Yeah. Itu hikmahnya ini naam warakallahu fikum. Buasnya Islam namorokalafikum sangat namorokalafikum perhatikan tentang kemaslahatan kaum muslimin dan menjauhkan segala bentuk yang mudaratkan bagi kaum muslimin namorokalafikum sehingga syuf'ah ini namorokalafikum ditetapkan dalam rangka itu namorokalaf annahu yuharifu kullama fi nizaa' puasnya Islam ya yeah. Menentang segala sesuatu yang berpotensi terjadinya perseteruan. Yeah. Ya kan ibn rahmatullah. Itu kalau nanti dibiarkan amarokulafum. Wah bisa gontok-gontokan tenan amarokulafum. Kalau dibiarkan. Ya kan ibn rahmatullah. Tapi kalau ada ketentuan langsung. Kaum muslimin yang taat. Dia akan amarokulafikum. Menaati apa yang menjadi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala. Oke. Fani fitun rahmi wa rahmi. Bicara infak. 6. Lianal Islam yuridu min abna'i anta kuna kulubum safiyatun ba'idatun anil hikti wal ghil wal qaraha wal bawfa. Dikarenakan Islam menginginkan dari pemeluk-pemeluknya agar hati mereka menjadi hati yang bersih jauh dari kedengkian. Jauh dari namorokalafikum kebencian dan permusuhan, gitu ya? Ya kau ribet entah namorokum syaitan porokalafik. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tinggal satu masalah namorokalafikum terkait dengan namorokalafikum enam berkaitan dengan syarik enam minal kufar namorokalafik. Hal lahu haqqu syuf'ah am la? Naam barakallahu. Apakah dia punya hak syuf'ah atau tidak? Ya qali bi rahmatullahi wa barakallahu fikum. Naam. Kalau naam barakallahu fikum, ya, syuf'ah itu min haqqil malik. Ya. Maka naam barakallahu fikum, ya. Dia enggak. Ya, karena dia orang kafir. Tapi kalau naam syuf'ah itu adalah haqqul milki. Hak harta namor maka namor kalau dia berhak. Ya, tapi kalau misalnya ada namor kalau fikum dari kaum muslimin, ya misalnya tetangga gitu ya, tangganya yang muslim maka diutamakan yang muslim namor kalau daripada yang kafir. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan ibtin rahmah warahmatu minjain para kalau fikum. Ya. Demikian dengan demikian amarakallahu fikum selesai pembahasan hadis yang pertama dalam bab syuf'ah dan kita akan masuk pada hadis yang kedua yaitu hadis amarakallahu fikum ya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarudar ahaqqu bidar. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini yang saya khawatirkan. Tapi alhamdulillah, ditanyakan. Afan, syuf'ah itu apa? Yeah. Tolong jelaskan. Syuf'ah itu adalah, namorokalaf, disebutkan dalam definisi, intiza'u syarik khissata syarikihi mimma nishtaraha minhu. Itu syuf'ah. Na'urakullah. Syuf'ah itu adalah seorang sekutu mengambil bagian sekutunya dari orang yang membelinya. Na'urakullah fikum. Dari sekutunya tadi. Itulah ya. Jadi na'urakullah fikum. Misalnya na'urakullah fikum. Ada dua orang yang bersekutu. Iya. Yeah. Memang definisi ini harus harus dipahami sepaham-pahamnya. Na'urakullah. Ada seorang sekutu na'urakullah berserikat pada satu barang. Na'urakullah berserikat pada satu barang. Ternyata salah seorang dari dua orang bersekutu tadi menjual bagiannya kepada orang lain. Na'urakullah. Maka sekutunya tadi na'urakullah punya hak syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Mengambil barang itu dari orang yang beli. Yeah, dari sekutunya tadi. Itu syuf'ah namanya. Paham ya? Paham gak? Paham gak? Aku takutnya gak paham na'urakullah. Yeah. Itu syuf'ah. Paham ya? Jadi syuf'ah itu dari kata syafa'. Yeah. Syafa'ah itu bidulwiter. Yeah, bidulwiter. Jadi seorang sekutu tadi berhak memiliki hak untuk menggenapkan. Yeah. Menggenapkan kepemilikannya. Dari apa? Dari sekutunya tadi yang telah menjual kepada orang lain. Jelas ya? Makanya dikatakan syuf'ah. Paham ya? Asail paham ya? Tahu ya? Nah, alhamdulillah. Nah, barakallahu. Mari kita rahmatullah. Berkaitan dengan wakil, ditanyakan kalau dalam akad taukil, nah barakallahu, akad taukil kita menjual dengan harga lebih dari harga yang ditetapkan oleh pemilik barang, kita mengambil untung atau harga lebih dari hasil penjualan tersebut, hal seperti ini diperbolehkan atau tidak? Kalau dengan sepengetahuan na'marakallahu fikum, sepengetahuan na'marakallahu fikum al-wakil atau na'marakallahu orang yang mewakilkan na'marakallahu fikum, maka labas. Yeah, labas. Misalnya saya punya barang. Ini na'marakallahu dari saya, ya. Yeah, dari saya harganya 10.000, ya. Yeah. Nanti sampean jual terserah. Yang jelas ya? Boleh apa enggak? Boleh. Paham ya? Tapi kalau dia bilang ini, awas ya nanti ya, jual 10.000 saja. Ya. Nah, jual 10.000 saja. Na'marakallahu. Pokoknya enggak boleh lebih. Nanti tak kasih wes persenan gitu. Maka jangan. Ya termasuk membab amanah. Na'marakallahu. Jelas ya? Boleh. Nah, tergantung akadnya. Kalau jelas na'marakallahu boleh. Paham ini? Asail, paham? Alhamdulillah naqtai badal qatar subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafadhalu hafdhukum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.